Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim: ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala: ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ta'ala: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzanallahu wa iyyakum minadh dhalalati wa minan nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di sore hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu di tempat ini, untuk kita sama-sama mempelajari agama Allah Azza wa Jal, yang dengannya semoga akan menambahkan ilmu dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita lanjutkan pembahasan kitab Syarh Sunnah Al-Imam Al-Barbahari rahimallahu taala, yang mana pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan enam permasalahan syafaat yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala di sini. Dan kita juga telah menyebutkan 6 jenis-jenis syafaat, dan tentunya tidak semuanya karena syafaat sangatlah banyak tentunya dalam syariat ini, di dalam Islam. Di antaranya syafaat yang khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah kita sebutkan, demikian pula syafaat yang umum. 6 yang dimiliki oleh selain Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah Subhanahu wa taala tentunya. Di antaranya syafaat para nabi dan rasul. Demikian pula orang-orang yang soleh, orang-orang yang jujur. Demikian pula para syuhada dan syafaat-syafaat yang lainnya. Dan ini 6 tentunya sebagai tambahan ilmu bagi kita, dan wajib bagi kita untuk mengimani tentang adanya syafaat di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala ini. Al-Imam Al-Babahari rahimahullah ta'ala setelah beliau menyebutkan wajibnya beriman tentang syafaat Rasul alaihi salatu wassalam, demikian pula adanya syafaat bagi mereka siddiqin, syuhada, demikian pula salihin. Nah, kemudian beliau mengatakan walillahi ba'da dzalika tafaddulun katsirun fi man yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki enam keutamaan yang sangat banyak bagi siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dengan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan wal khuruju minan nar ba'da mahtaraku, Allah Subhanahu wa taala dengan keutamaan yang dimilikinya, Allah mengeluarkan mereka orang-orang yang berada di dalam neraka, di dalam neraka jahanam, setelah mereka dibakar, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka, dan mereka menjadi arang. Kemudian setelah itu mereka pun dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, ke dalam jannahnya Allah Azza wa Jal. Kemudian berkata Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, wal imanu bisirati ala jahannam. Dan wajib pula bagi kita beriman tentang adanya sirat, jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahannam. Ya khudu siratu man yasha wa yajuzu man syaa Allah. Sirat ini akan mengambil siapa saja yang dia kehendaki sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya khudu siratu man syaa Allah. Sirat ini akan mengambil, menjatuhkan nam siapa saja ke dalam neraka jahanam sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan sirat ini akan membiarkan siapapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melewatinya dan masuk ke dalam jannah. Wa yasqutu fi jahannam man syaa Allah, dan akan terjatuh ke dalam neraka siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dia jatuh. Tentunya sesuai dengan amalan yang mereka amalkan. Siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijatuhkan ke dalam neraka, maka dia akan dijatuhkan ke dalam neraka. Walahum anwarun ala qadri imanihim. Mereka memiliki cahaya nam yang menerangi mereka sesuai dengan kadar keimanan mereka masing-masing. Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan di dalam kitab beliau, menulis di dalam kitab Aqidah Wasithiyah, dalam kitab Al-Aqidah Wasithiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan wasiratu mansub alamat ni jahannam. Sirat ini, kata Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala, mantubun alamat ni jahannam. Sirat ini dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di atas punggung neraka. Ya, di atas neraka. Wa huwal jisrul ladhi bainal jannati wan nar. Dan sirat ini adalah jisr, jembatan yang dibentangkan, yang menghubungkan di antara surga dan neraka, di antara jannah dan annar. Ya murun nasu ala qadri a'malihim. Maka manusia akan melewati sirat ini, jisr ini akan melewati jembatan ini sesuai dengan kadar keimanan mereka. Manusia akan melewati jembatan itu sesuai dengan kadar keimanan mereka. Wa minhum man yamuru kalamhil basar. Di antara mereka ada yang melewati jembatan ini sangat cepat, secepat kedipan mata. Begitu berkedip sudah sampai di ujung, sudah melewati sirat yang ada di atas jahannam. Wa minhum man yamuru kalbar. Dan di antara mereka ada yang melewati sirat ini secepat kilat, sangat cepat. Nah, yang tadi, yang pertama itu secepat kedipan mata. Yang berikutnya ini yang melewati sirat secepat kilat. Wa minhum man yamuru karih. Dan di antara mereka ada yang melewati sirat ini secepat tiupan angin. Nah, seperti angin. Tentu semua ini sesuai dengan amalan mereka masing-masing. Ya. Sesuai dengan kadar keimanan mereka masing-masing akan menunjukkan seperti apa mereka melewati sirat ini. Wa minhum man yamuru kal farasil jawad. Nah, di antara mereka ada yang melewati sirat ini seperti kuda yang kencang, kuda yang berlari, kuda perang yang lari cepat. Seperti kuda yang lari dengan kencang. Wa minhum man yamuru kal rukabil ibl. Dan di antara mereka ada yang melewati jembatan ini seperti orang yang naik unta, mengendarai unta. Ya, pelan tapi pasti tetap lewat. Nah, bisa melewati. Nah. Wa minhum man ya'du adwan. Jadi antara mereka ada yang melewatinya setapak demi setapak. Wa minhum man yamshi masyan. Jadi antara mereka ada yang dengan berjalan. Wa minhum man yamna minhum man yashafu zahfan. Jadi antara mereka ada yang tidak mampu berdiri ketika berjalan menggunakan pantat mereka, ngesot. Nah, bahasa Jawanya, mereka itu lewatnya itu ngesot, pelan. Nah, karena sifat dari asyurat atau ajisir ini dia sangat licin. Nah, sangat kecil, halus, licin, tajam. Dan menggelincirkan siapa saja yang melewatinya, kecuali mereka yang dikendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu dimudahkan melewatinya, maka akan mudah bagi mereka untuk melewatinya. Nah, ada yang sampai demikian, sampai ngesot jalannya, sesuai dengan kadar keimanan mereka masing-masing. Tapi sampai tempat tujuan. Nah, melewati sirat ini. Wa minhum man yukhtafu khatfan wa yulqau fi jahannam. Dan di antara mereka, di antara manusia yang melewati sirat tersebut, ada yang mereka itu disambar oleh kalalip, pengait-pengait, karena di antara sirat tersebut di atasnya ada kait-kait. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang sahih, ada pengait-pengaitnya, ada kalalipnya yang mengait siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dikait dan dijatuhkan, dimasukkan ke dalam neraka. Waliyadzillah. Ya. Di antara mereka ada yang disambar oleh kait-kait tersebut dan dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Nah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari neraka jahanam. Fa innal jisru alaihi kalalib tahtafun nas bi a'malihim. Karena sesungguhnya kata beliau rahimahullah taala, di atas jisr tersebut, jembatan tersebut, ada kalalibnya, ada pengait-pengaitnya. Nah, ada pancingnya yang akan mengait, menyambar siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Yang mana kalalib tersebut akan menyambar manusia sesuai dengan kadar amalan mereka masing-masing. Faman marra ala sirati dakhalal jannah, barang siapa yang mampu untuk melewati sirat atau jisr tersebut, maka dia akan dimasukkan ke dalam jannah, dia akan masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jal. Wa idza abaru alaihi waqafu alal qantarah ala qantarati bainal jannati wan nar. Kemudian Syekhul Islam rahimahullah taala melanjutkan, maka apabila mereka umat manusia telah melewati shirath yang ada di atas punggung neraka, maka mereka akan waqafu ala qantarah bainal jannati wan nar. Mereka akan berdiri, ya, di qantarah, jembatan. Yang mana qantarah ini dia sudah berada antara surga dan neraka. Jadi sudah melewati neraka tapi belum masuk ke dalam jannah. Setelah mereka melewati as-sirat atau jisr tadi itu yang berada di atas neraka, nah ketika mereka sudah melewatinya, maka mereka akan berdiri semuanya di qantarah. Yang mana qantarah ini atau jembatan ini berada di antara surga dan neraka. Wa yuqtasu li ba'dihim min ba'd. Kemudian setelah mereka berada di atas qantarah, maka mereka akan dikisos satu dengan yang lainnya. Mereka akan dikisos satu dengan yang lainnya untuk membersihkan diri-diri mereka. Nah, dari kotoran-kotoran ketika mereka berada di dunia. Nah, sehingga apa yang terjadi antara satu orang dengan orang yang lainnya diselesaikan di saat itu, sebelum mereka masuk ke dalam jannah. Terlebih dahulu mereka dikisos oleh Allah Subhanahu wa taala antara satu dengan yang lainnya. Fa idza hadzabu wa naqau udzina lahum fi dukhulil jannah. Apabila sudah selesai mereka itu dikisos, dibersihkan, nah, ya, dari kotoran-kotoran yang ada, dari kemaksiatan-kemaksiatan, kemudian barulah mereka diizinkan untuk masuk ke dalam jannah. Barulah mereka diizinkan masuk ke dalam surga setelah dikisos oleh Allah Subhanahu wa taala antara satu dengan yang lainnya, sehingga ketika mereka masuk ke dalam surga sudah tidak ada lagi dendam dan permusuhan antara satu dengan yang lainnya. Nah, di sini dijelaskan oleh pensyarah kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, yakni Syekh Muhammad Khalil Harros. Beliau menjelaskan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wasiratu mansubun, ya, alamat di jahanam dan seterusnya itu, kata beliau, aslu sirat tariq al-wasi kila sumya sirat bidzalika li annahu yastaghitu sabilatan. Dikatakan asal kata sirat ini yaitu jalan yang luas. Dikatakan sumia bidzalika, dikatakan dengan demikian asirat karena dia itu menelan orang yang siapa saja yang lewat. Dia ini mampu menampung orang yang lewat. Ayya batali ahum idza salakuhu, yaitu menelan mereka ketika mereka melewati sirat tersebut. Waqad yustamalu fi tariqil ma'nawi kama fi qawlihi ta'ala wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Kata ini juga, sirat ini juga terkadang digunakan secara maknawi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus. Mana jalannya? Ada enggak jalannya? Kelihatan enggak? Nah, ya secara makna ya, ini jalan yang ditempuh, yang ditunjukkan, dibimbingkan. Nah, oleh para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu jalan sirat secara makna. Wasiratul ukhrawiyyu, kemudian kata beliau rahimallahu taala, dan sirat ukhrawi alladhi huwal jisru, yaitu yang dimaksud dengannya adalah al-jisr, jembatan yang dibentangkan di anak atas punggung neraka. Ya, wal jisrul mamdudu ala zahri jahannam bainal jannati wan nar, yaitu jembatan yang dibentangkan di atas punggung neraka di antara surga dan neraka. Hakun, ini adalah benar. La raiba fihi, tidak ada keraguan padanya. Li wurudi khabar shadiq bihi, karena datangnya khabar yang benar, datang khabar jujur. Ya, ini dari Rasul alaihi salatu wasalam. Wa man istaqama ala siratillahi alladhi huwa dinul haqqu fid dunya. Kemudian kata beliau, barang siapa istaqama, dia istiqamah terus menerus berada di atas jalan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di atas agama Allah azza wajal yang hak, selama dia hidup di dunia ini siapa saja yang dia istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala ketika hidup di dunia ini, istiqamah ala hadza shirati fil akhirah, maka dia pun akan berjalan istiqamah di atas sirat yang dibentangkan di atas punggung jahannam. Dia akan mampu melewatinya. Nah, bahkan dia akan melewatinya dengan mudah apabila dia benar-benar istiqomah di atas jalan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Wa qad warada fi wasfihi annahu araqqu minasy-sya'rati wa ahaddu minas-sayfi. Sungguh telah datang penjelasan tentang jembatan ini, yang mana jembatan ini lebih halus daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Nah, jembatan ini keadaannya itu sangatlah halus, lebih halus daripada rambut, dan sangat tajam, bahkan lebih tajam daripada pedang. Setelah mereka manusia melewati as-sirat yang dibentangkan di atas neraka jahanam, kemudian mereka berhenti di atas kontoroh. Disinilah mereka menunggu keputusan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk saling kisah di antara mereka. Sebelum mereka dibersihkan, kemudian dimasukkan ke dalam jannahnya Allah Azza wa Jal. Adapun kontoroh tersebut, para ulama mereka berselisih, apakah kontoroh ini termasuk bagian dari as-sirat, gisr? Apakah masih satu dengan gisr, dengan sirat tersebut? Atau dia ini jembatan sendiri, terpisah daripada enam as-sirat tersebut? Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, ikhtalafa fil kontorati al-madhkurati fakila hiya min tatimmatil sirat wa hiya tarfuhu alladhi yalil jannata wa kila annaha siratani wa bihadha atani jazm al-Qurtubi. Kata Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, para ulama mereka berselisih tentang kontoroh ini. Apakah kontoroh ini yang disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala ini, nah, demikian pula yang lainnya, apakah yang dimaksud dengan kontoroh ini termasuk bagian dari sirat, yaitu ujung daripada sirat itu yang berdekatan dengan surga, ya? Apa kontoroh ini ujung dari sirat, jembatan sirat yang berdekatan dengan surga, ataukah kontoroh ini jembatan yang terpisah dari as-sirat, jembatan sendiri? Nah, mereka berselisih. Sebagian mereka mengatakan ini adalah ujung daripada as-sirat yang paling dekat dengan jannah. Akan tapi sebagian mereka mengatakan bahwasanya ini adalah jembatan tersendiri. Sirat berbeda dengan kontoroh. Sirat adalah jembatan yang lain, sedangkan kontoroh adalah jembatan yang lain pula. Dan pendapat yang kedua inilah yang ditegaskan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, kata Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Adapun Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengatakan, waqtalafal ulama'u fi hadhil qantarah, dan para ulama mereka berselisih tentang qantarah ini. Hal hiya tarful jisru alladhi alamatil jahannam, apakah qantarah ini adalah ujung, ya, dari jembatan yang dibentangkan di atas naam punggung neraka, auhiya jisrun mustaqillah, ataukah ini adalah apa, jembatan yang terpisah, jembatan yang lain, tidak ada hubungannya dengan nam al-jisr. Kontoroh ini jembatan sendiri Jisrun ini jembatan yang lain lagi. Enam. Para ulama berselisih, kata beliau rahimahullahu taala. Kemudian kata beliau, waswab yang benar fi hadza, di dalam permasalahan ini nakulu, kita mengatakan wallahu a'lam. Kata beliau, yang benar kita katakan saja wallahu a'lam, Allah lah yang lebih tahu apakah kontoroh ini ujung dari jisr tersebut, dari sirat, ataukah kontoroh ini jembatan sendiri, jembatan yang lain. Wallahu a'lam bisawab, kata beliau. Nam walai sayanina sya'nuha, dan kita tidak bisa memastikan keadaannya apakah itu, karena kita tidak bisa memastikan, ya ini bukan kapasitas kita memastikan. Nam apakah itu jembatan tersendiri ataukah jembatan yang bersambung dengan as-sirat, karena memang tidak ada dalil yang sahih yang menjelaskan tentang permasalahan ini, apakah kontoroh itu sambungan dari as-sirat ataukah jembatan tersendiri, kata beliau. Ya, akan tetapi kata beliau, walakin alladhi ya'nina annannasa yuqifuna 'alaiha. Akan tetapi yang pasti bagi kita adalah manusia berdiri di atas kontoroh ini. Ini pasti karena ada dalilnya. Nah, ini pasti kata beliau. Sehingga beliau sendiri tidak bisa merujukkan, tidak bisa memilih antara pendapat ini yang mana. Apakah kontoroh itu jembatan tersendiri ataukah kontoroh itu bagian dari as-sirat. Demikian pula apa yang dikatakan oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan rahimahullah taala. Beliau mengatakan kontoroh yakni yal jisru wa martafa aminal bunyan, yakni yaitu jisr, jembatan atau dan apa yang terangkat, yang tinggi dari bangunan. Wa adil kontoroh kila hiya tarfu sirat, dan kontoroh ini dikatakan, ya ini dikatakan oleh sebagian para ulama, kalau kontoroh ini adalah ujung dari sirat tersebut. Mimma yalil jannah, dari apa yang paling dekat dengan surga. Ya, ujung dari sirat yang paling dekat dengan surga. Wakila, dan diantara para ulama juga ada yang mengatakan ya siratun akhar khosun bil mu'minin, kontoroh ini adalah jembatan yang lain, berbeda dengan as-sirat, yang mana kontoroh ini jembatan yang khusus bagi kaum mu'minin. Lagi-lagi di sini Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, beliau tidak memastikan mana pendapat yang kuat di dalam permasalahan ini. Beliau hanya menyebutkan di sini ada 62 pendapat. Ya, yang pertama mengatakan bahwasanya kontoroh ini adalah ujung dari as-sirat, dan pendapat yang kedua mengatakan bahwa kontoroh ini adalah jembatan yang terpisah dari kontoroh, jembatan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Nam sepertinya lebih selamat kalau kita mengatakan apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Wallahu a'lam tentang apakah kontoroh ini jembatan tersendiri ataukah merupakan ujung dari as-sirat. Yang terpenting bagi kita adalah wajib bagi kita untuk mengimani tentang adanya sirat, demikian pula tentang adanya kontoroh, terlepas apakah kontoroh tersebut ujung sambungan dari as-sirat ataukah kontoroh tersebut merupakan jembatan tersendiri. Nah, maka tetap wajib bagi kita sebagai seorang muslim untuk mengimani bahwasanya ada as-sirat yang nantinya akan dilewati oleh setiap manusia, yang sirat tersebut dibentangkan di atas jahanam dan akan menjatuhkan siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijatuhkan sesuai dengan amalan mereka, dan akan membiarkan melewatinya siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melewatinya. Dan setelah itu barulah mereka akan berdiri di atas kontoroh untuk menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka bisa masuk ke dalam surga, ke dalam jannahnya Allah Azza wa Jal. Semoga kita termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa masuk, melewati shirath, demikian pula kontoroh, dan masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala dengan mudah. Amin ya rabbal alamin, wa nas'alullah al-afiyah wa salamah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.